Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, kami dari Ikatan Alumni Al-Azhar Internasional Indonesia Sumatera Utara dan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Sumatera Utara menyapa para pendengar semua, moga-moga tetap dalam ridho Allah, tetap sehat dan tetap bahagia. Hari ini kita mengkaji surat Al-Hajj ayat 67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Likulli ummatin ja'alna mansakan hum nasiku fala yunazi'unnaka fil amr wad'u ila rabbik innaka la'ala hudam mustaqim." Bagi setiap umat telah kami tetapkan syariat tertentu yang harus mereka amalkan. Maka tidak sepantasnya mereka berbantahan dengan engkau dalam urusan syariat ini. Dan serulah mereka kepada Tuhanmu, sungguh engkau Muhammad berada di jalan yang lurus. Pendengar yang dimuliakan Allah, dalam ayat 67 ini ada beberapa pesan. Yang pertama, setiap umat telah ada nabi yang memiliki syariat dan mengajarkan syariat itu untuk diamalkan oleh umat manusia, para pengikutnya. Ini menandaskan kepada kita bahwa tidak ada satu kaum yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah pencipta alam ini demi kemakmuran manusia, maka konsekuensi logis dari kemakmuran, kata kemakmuran dan kesejahteraan, tidak saja raganya yang diolah, tetapi jiwanya pun diolah. Tidak saja jasmaninya yang disejahterakan, tapi juga rohaninya juga disejahterakan. Maka tidak ada satu kaum yang tidak ada nabi di dalamnya. Semua kaum pasti ada nabi, pasti ada penganjur kebaikan. Untuk apa? Agar manusia dapat menggunakan nikmat Allah yang nikmat Allah ya dalam bentuk materi ini dalam bingkai in materi. Karena materi tidak dapat mendatangkan kebahagiaan. Mensikapi materi dengan cara bimbingan Tuhan itulah yang mendatangkan kebahagiaan. Maka di sini Allah memulai ayat ini dengan, engkau bukan nabi yang pertama. Semua nabi telah datang dan misinya sama, yaitu bagaimana manusia itu bahagia di dunia ini. Karena apa? Aku telah mengucurkan nikmat begitu banyak untuk manusia. Agar nikmat itu komplit, tidak saja berbentuk materi, in materi pun aku berikan. Namun sayang, tidak sepantasnya mereka berbantahan. Artinya apa? Nikmat in materi ini banyak ditolak oleh manusia. Kalau makanan, minuman, hadiah, uang, semua orang mau menerima, tapi pesan dakwah yang baik banyak ditolak. Tapi walaupun demikian, Allah tetap berkata kepada para nabi, kepada Nabi Muhammad dan kita sebagai penerus nabi, para dai dan ustaz, ud'u ila rabbik, tetaplah mengajak untuk berbuat baik. Kita sudah bahagia, tetaplah mengajak manusia untuk bahagia bersama dengan kita. Karena apa? Nabi, para rasul, para dai berada di jalan Allah yang lurus penuh dengan hidayah. Kita bahagia dan kita menginginkan semua umat manusia, warga muslim Sumatera Utara, Indonesia bahagia bersama dengan kita. Inilah semangat para nabi, inilah semangat para dai. Ada Ustaz Perdana dan Ustaz Khair, yang persilakan. Iya, terima kasih Ustaz Jainal. Para pendengar rahimakumullah, semakin menarik pembahasan kita pada hari ini karena masih membicarakan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan tujuan Allah di dalam menurunkan aturan-aturan yang harus ditaati oleh manusia di dalam kehidupan ini. Yaitu likulli ummatin ja'alna mansakan hum nasiku. Salah satu tanda kekuasaan Allah bahwa dia menurunkan syariat yang berbeda-beda antara satu nabi dengan nabi yang lainnya. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi bahwa tidak sama antara syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dengan yang dibawa oleh Nabi Ishak, Nabi Yakub, bahkan Nabi Ismail sendiri. Ya, tidak sama antara syariat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Isa, dan juga tidak sama syariat mereka dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contohnya adalah kenapa syariat ini berbeda? Karena ini adalah salah satu bentuk rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan syariat, aturan main, hukum-hukum yang berlaku di suatu masa itu tidak belum tentu bisa diterapkan pada umat yang berbeda masanya. Ya, sehingga akhirnya dalam salah satu rahmat Allah adalah dan kasih sayang Allah dengan memberikan perbedaan-perbedaan antara satu nabi dengan nabi yang lain. Dan kalau kita perhatikan Al-Qur'an, kita bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala sendiri memberikan pujian yang berbeda-beda terhadap para nabinya. Wazkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Coba ingat tentang Ibrahim, di dalam kitab ada dijelaskan dia adalah nabi yang siddiq, ya, nabi yang benar. Wazkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Coba ingat tentang seorang Musa, dia adalah seorang yang ikhlas dan juga adalah seorang rasul. Wazkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Ingat di dalam kitab, coba tengok kembali tentang seorang Ismail, dia adalah seseorang yang memenuhi janjinya dan adalah seorang nabi dan rasul. Wazkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Ingat, coba tengok kembali di dalam kitab suci itu pasti ada dijelaskan tentang Nabi Idris alaihi salam yang merupakan seorang nabi yang dipuji oleh Allah karena dia siddiq, ya, selalu berkata benar dan dia Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya yang setinggi-tingginya. Jadi penyebutan Al-Qur'an dengan sifat para nabi dan keistimewaan mereka yang memiliki kekhususan antara satu dengan yang lain, satu berbeda dengan yang lain, itu adalah merupakan gambaran dari Allah Subhanahu wa taala, betapa juga bahwa syariat yang mereka bawa itu juga tidak sama, disesuaikan dengan kondisi. Tetapi sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Jenal, ada satu persamaan, ya, yang dibawa oleh seluruh nabi dari mulai Nabi Adam alaihi salam sampai kepada Rasulullah. Wada'u ila rabbik, seru kepada Tuhanmu, seru untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, seru untuk hanya taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada yang mengklaim bahwa dirinya adalah umat Nabi Musa atau umat Nabi Isa, atau bahkan mengatakan saya adalah umat Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi, tapi kalau ternyata di dalam pelaksanaan dalam akidah mereka, mereka tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Esa, maka ini adalah merupakan suatu kesalahan besar. Karena apa? Karena setiap nabi dan rasul diutus oleh Allah untuk mengajarkan satu hal, wad'u ila rabbik, seru kepada Tuhanmu. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Ketika kami utus Nuh kepada kaumnya, dia hanya mengatakan kepada kaumnya, sembah Allah, jangan sembah yang lain, karena tidak ada Tuhan selain Allah, mengapa kamu masih belum juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Saya kira itu. Ya, tadi sudah dijelaskan sama Ustaz Jenal dan Ustaz Berdana bahwa sesungguhnya Rasul itu, para nabi, memang diturunkan Allah pada zamannya dan penerapannya itu pun pada zamannya. Tetapi tidak ada perbedaan dalam persoalan syariat. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah khataban nabi sebagai pelengkap, sebagai penyempurna terhadap seluruh syariat-syariat yang telah diturunkan Allah kepada para nabi-nabi dan para rasul. Cuman persoalannya dalam kehidupan nyata kita, sebagai kaum muslimin yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah, barangkali belum menjadikan Allah sebagai ilah yang sesungguhnya dan belum menjadikan Rasulullah sebagai role model dalam kehidupannya. Padahal sebetulnya konsekuensi logis dari ungkapan bahwa Muhammad Rasulullah sebagai khataban Nabi, maka harus diterapkan dalam kehidupan kita, dalam beraktivitas, dalam berinteraksi antar sesama manusia dan antar antara manusia dengan Khaliknya, dengan Allah. Bagaimana jadikan Muhammad Rasulullah sebagai role model sehingga memang betul-betul implementasi tauhid kita itu adalah implementasi penerapan dari apa yang diturunkan Allah lewat syariat-syariat terdahulu dan syariat terakhir sebagai khataman Nabi. Pertanyaannya selanjutnya adalah bagaimana sekarang Rasulullah sudah tiada, maka para ulama, para umara itulah penerus daripada apa yang telah disempurnakan oleh Muhammad Rasulullah SAW. Ya, pendengar yang dimuliakan Allah, dapat kita ambil kesimpulan inspiratif di ayat 67 ini, bimbingan Allah dan hidayahnya ada kapan dan dimanapun. Tinggal manusia mengambil atau meninggalkannya. Tapi setiap pilihan memiliki konsekuensi. Iman, bahagia, kafir, sengsara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.